Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman mazida amma ba'd. Kita lanjutkan ya ikhwah, masih dalam penjelasan hadis yang kedua, hadis Jibril alaihissalam, di mana beliau datang kepada Rasulullah alaihissalatu wassalam mualliman wa muta'alliman. Beliau berstatus sebagai muallim yang mengajarkan ilmu, demikian pula muta'allim yang menuntut ilmu dari sisi hay'ah, ya dari sisi keadaan dan kondisi beliau ketika hadir dalam majlis tersebut. Kemudian kita telah sampai pada jawaban Nabi ketika ditanya oleh Jibril alaihissalam tentang Islam, ya, di mana beliau menjawab dan menyebutkan tentang rukun-rukun Islam. Baik. Kemudian qala habibullah, fa hadhil arkan laysat hiya kullal islam wa innama hiya arkanuhu faqat wa da'imuh. Bahwa rukun-rukun ini yang lima tadi ini bukan berarti inilah seluruh Islam. Ini hanya ini, bukan. Hanya saja itu adalah rukun-rukunnya dan tiang-tiangnya. Wa illa fal Islam wasi'. Ya. Meskipun hakikatnya Islam itu luas. Ya. Dan sangat banyak syariatnya. Wa kullama amara Allahu bihi wa tarku ma naha anhu fa innahu minal Islam. Sehingga seluruh apa yang Allah perintahkan, ya, dan meninggalkan seluruh apa yang Allah larang, itulah Islam. Itulah Islam. Bahkan Islam itu secara global mencakup dua hal. Yang pertama adalah al-akhbar, dan yang kedua adalah at-talab. Al-akhbar yaitu mencakup berita-berita, kisah-kisah yang Allah dan Rasulnya sebutkan dalam Al-Quran ataupun As-Sunnah As-Sahihah An-Nabawiyah, ya, kisah-kisah umat-umat terdahulu, ya, semenjak zaman Nabi Adam AS sampai akhir zaman, bahkan sampai setelah kematian, ya, di saat manusia dibangkitkan, ya, pada Yaumul Qiyamah. Itu akhbar. Itu juga Islam. Ya. Itu pula menuntut kita untuk mengimani, membenarkan, dan meyakininya. Ya. Ini satu. Yang kedua, at-talab, tuntutan. Ya. Ini terbagi menjadi dua. Ada tuntutan untuk dikerjakan, ya, dan ada tuntutan untuk meninggalkan. Tuntutan untuk mengerjakan ada dua. Ada yang wajib dan ada yang mustahab. Tuntutan untuk meninggalkan juga ada dua. Ada yang haram dan ada yang makruh. Ini semuanya Islam. Ya, jadi Islam mencakup semuanya. Sehingga tidak cukup seorang itu ketika menyatakan sebagai seorang muslim kemudian mencukupkan dengan melaksanakan atau menerapkan rukun-rukun Islam saja. Ya, kemudian merasa Islamnya sempurna, tidak butuh dengan yang lainnya. Keliru. Ya. Nah. Walihada qala alaihi salatu wassalam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, ya, dari hadis Abdullah bin Amr, Jabir, Nabi Musa, ya, dalam Bukhari wa Muslim, kata Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang utama itu adalah seseorang yang mana kaum muslimin merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Ini muslim yang utama, yang afdal, yang sempurna imannya. Ya, adalah seorang muslim yang mana kaum muslimin, saudara yang lain, ya, pihak yang lain itu merasa aman dari gangguan lisan dan tangannya. Artinya inilah diantara karakteristik perangai muslim yang sempurna imannya, lengkap. Dia tidak akan mengganggu saudaranya, tidak akan menyakiti saudaranya, baik dengan lisan ataupun tangannya, yaitu anggota tubuhnya. Tidak. Terus kenapa secara kenyataan terjadi seorang muslim mengganggu saudaranya dengan lisannya, terkadang mencela, ya, terkadang mengolok-olok, terkadang merendahkan, terkadang sebagian melaknat, ya, ghibah atau namimah, terjadi gangguan terhadap kaum muslimin. Sebagian lagi mengganggu dengan anggota tubuhnya, terkadang memukul tanpa sebab, menendang, menampar, menjewer tanpa sebab, ya, atau yang lainnya. Kenapa terjadi? Apakah dia muslim? Ya, kita katakan ya, dia muslim, tapi muslim yang tidak sempurna imannya, tapi naqisul iman, muslim yang kurang imannya. Karena seorang muslim yang sempurna seperti yang Nabi sebutkan tadi, yaitu seorang muslim yang tidak pernah mengganggu dan menyakiti, mendzalimi saudaranya, baik dengan lisan ataupun dengan anggota tubuhnya. Dengan lisan, lisanul hal atau lisanul maqal, lisan dengan ucapan atau dengan tulisan, sama. Selama itu mengganggu, menyakiti, ya, saudaranya, itulah kedzaliman. Jadi memang berat, ya, untuk meraih dan menggapai, ya, status dan predikat sebagai seorang muslim yang sempurna. Demikian, maka dalam memahami hadis ini juga seperti itu. Al-muslim maksudnya di sini al-muslimu tamul iman, ya, yang sempurna imannya. Demikian sifat mereka, ya. Artinya di sini sebagai hasungan dari Nabi pula agar kita berbenah diri, itulah. Bahwa ternyata iman kita ini belum sempurna. Kenapa? Karena terkadang kita menyakiti saudara kita, mengganggu saudara kita, zalim terhadap saudara kita. Kenapa? Terkadang menyakiti dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan tulisan kita, dengan SMS kita, dengan pesan-pesan elektronik kita, dan seterusnya. Zalim menunjukkan kita harus berbenah diri. Yang kedua, pesan dari Nabi pula dari hadis tersebut, ya, agar kita jangan ujub, merasa cukup dan merasa, ya, kita ini orang yang sempurna. Tidak demikian. Banyak kekurangan kita, ya, banyak kekurangan kita. Sehingga tetap harus dibenahi dengan ilmu, ya. Harus banyak menelaah Al-Quran dan hadis, harus sering-sering ngaji, ya, taklim, karena itulah obatnya hati yang sakit, iman yang lemah. Kemudian pada penggalan yang kedua kata Nabi, wal muhajiru man hajara man nahallahu anhu. Seorang muhajir, seorang yang hijrah itu adalah seseorang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Semua yang Allah haramkan dia tinggalkan. Dialah muhajir. Ya. Al-muhajir dari al-hajru. Al-hajru yakni at-tarku, meninggalkan, ya, al-intiqal, berpindah, ya, berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan. Fal Islamu yashmalu fi'lal awamir wa tarkal manhiyat, sehingga Islam itu mencakup pelaksanaan dan penerapan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ya, termasuk yang kita sebutkan tadi ya. Apa itu? Al-akhbar, berita-berita, khabar-khabar dari Allah dan Rasulnya. Itu juga wajib untuk kita imani. Enggak boleh ya sekedar menjalankan perintah-perintah Allah kemudian meninggalkan apa yang Allah larang, kemudian terkait dengan kisah-kisah, cerita-cerita, berita-berita yang sahih, dia enggak mau beriman. Maka ini juga tidak dianggap beriman, bahkan diragukan keislamannya. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib. Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi ahlu taqwa, ahlu iman. Di antara karakteristik dan sifat mereka, kata Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman dengan perkara-perkara ghaib. Perkara ghaib yang akan terjadi, belum dialami. Termasuk apa yang terjadi di alam barzakh setelah kematian. Ada adab kubur, ada nikmat kubur, bahkan sebelumnya fitnah kubur. Wajib untuk diimani. Demikian pula yang setelahnya, huru hara yang terjadi pada hari kiamat. Bahkan sebelum itu, sebelum hari kiamat terjadi, alamatus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Baik yang dekat, yang pertengahan ataupun yang jauh, ini semuanya sudah komplit, lengkap Nabi khabarkan. Yang wajib adalah kita imani. Inilah Islam. Kenapa sih harus diimani? Ya itu ujian. Kita ini percaya enggak sih sama Allah dan Rasulnya? Ujian. Itu hikmahnya. Kalau kita beriman membenarkan, ya itulah pahala bagi Anda dari kita. Tapi kalau Anda ingkar, ya dosa dan azab diancamkan kepada Anda. Naam. Fa innahu in kana an-naqsu fil arkan fa innahu la yasihhu lahu al-islam. Sehingga apabila ada kekurangan, sebelumnya apa? Fa in naqsa syai'un fa innahu in kana an-naqsu fil arkan fa innahu la yasihhu lahu al-islam. Sehingga apabila kekurangan tadi itu ada pada salah satu dari rukun-rukun Islam, maka tidak sah keislaman seseorang. Dari lima rukun Islam, dia mengakui syahadat, zakat, puasa, haji, tapi gak pernah sholat. Bahkan meyakini sholat itu sunnah saja. Sholat yang lima waktu maksudnya, sunnah. Dikerjakan afdol, bagus. Kalau tidak pun, tidak masalah. Ini apa yang diamalkan dari amalan-amalan Islam selain itu tidak bermanfaat, tidak sah. Kenapa? Celah dan kekurangan tadi itu pada apa? Rukun? Rukun Islamnya. Karena sholat lima waktu itu wajib, bukan mustahab, bukan sunnah. Apalagi boleh, boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Tidak demikian. Meskipun dia sholat, tapi kalau di keyakinannya, di hatinya meyakini sholat itu enggak wajib, hati-hati. Meskipun Anda sholat, meskipun Anda khusyuk, ikhlas sholatnya, tapi kalau keyakinan Anda menyatakan sholat lima waktu itu tidak wajib, diturunkan derajatnya menjadi mustahab sunnah, batal Islam Anda. Kenapa? Rukun Islam. Atau syahadat diakui, puasa sholat haji umrah tapi nggak mau bayar zakat, dalam kondisi dia telah memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul, setara ukuran itu sudah mencapai nisabnya, memang wajib dikeluarkan zakatnya, zakat harta maksudnya. ya, baik zakat harta terkait dengan ya, emas, perak atau uang hasil bumi atau yang semisalnya, dan satu haul ya. Nah ini dia menyatakan tidak wajib, tidak wajib, berarti batal Islamnya. Ya, sebagian ulama berpendapat batal Islamnya. Oleh karena itu, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, beliau ya, sangat teguh dan kokoh dalam bab ini, memerangi mani'uz zakah, pihak-pihak orang-orang yang mereka enggan bayar zakat. Kenapa? Karena bayar zakat al-mal ini min haqqil Islam, termasuk hak Islam yang harus ditunaikan. Ya. Sampai-sampai kata Abu Bakar ketika ya, Umar bin Khattab ya, memberikan masukan kepada beliau, "Hai Abu Bakar, sungguhnya mereka ya, mendirikan sholat, mereka juga puasa, mereka juga haji, kenapa diperangi? Ya, toh mereka juga masih punya hak sebagai seorang muslim." Ya, kata Abu Bakar apa? "Sungguhnya membayar zakat ini juga termasuk hak Islam. Sungguh demi Allah, kalau seandainya dahulu di masa Rasulullah mereka memberikan kepada Rasulullah ya, tali sendal sebagai zakat mereka kepada Islam, maka hari ini pula mereka harus tunaikan itu. Tidak ada toleransi." Sepakat para sahabat, perangi mereka. Wa in kana an-naqsu fi ghairiha fa innahu yakunu islaman naqisan bihasabi ma turik. Namun apabila kekurangan tadi itu pada selain rukun-rukun Islam, maka keislamannya tetap teranggap namun kurang sesuai dengan kadar yang ia tinggalkan. Ya, makanya dalam ya, prinsip-prinsip Islam, prinsip-prinsip keimanan, termasuk akidah kaum muslimin, dan itulah akidah ahlus sunnati wal jamaah, ahlus sunnah salafiyin, bahwa al-iman yazidu wa yankus, yazidu bita'ah wa yankusu bil ma'asiyah. Ya, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ya, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Iman qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Ya. Nah. Ucapan ini ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan, amalan hati dan amalan anggota badan. Ya, ucapan hati. Ya. Al-ikhlas, tasdiq ya, membenarkan dan keikhlasan. Ya, ucapan lisan ya banyak, zikir, wirid, baca Quran. Ya, memberikan nasihat, al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Amalan mencakup tiga, amalan hati, amalan anggota badan. Mencakup dua ya. Amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan hati ya banyak, tawakal, roja, khauf, rasa takut, rasa harap, dan seterusnya. Amalan anggota badan ya banyak sekali, ma'ruf. Ya. Walhasil inilah ya, yang dimaksud dengan rukun-rukun Islam. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-208 ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru, yang dipanggil ya, yang diarahkan ayat ini adalah orang-orang yang punya iman, yang punya hati, yang dengan hatinya bisa mencerna dan memahami ayat Al-Quran. Bukan hanya yang normal panca inderanya, tapi yang punya hati, yang kemudian terketuk jiwanya untuk merasa peduli dan merespon apa yang Allah sampaikan. hanya orang-orang yang punya iman. Ada pun yang kamu punya iman, ya, biar diseru dengan sekian banyak ayat dan hadis, ya, enggak ada pengaruhnya. Na'udzubillah. Kata Allah, udkhulu fi silmi kafah, masuklah kalian ke dalam as-silm, ke dalam Islam secara utuh, menyeluruh, totalitas. Ya. As-silmi di sini memiliki beberapa makna. Yang pertama al-Islam, ya, Islam. Dan itu penafsiran Abdullah bin Abbas, Mujahid bin Jabr, Tawus, Tohak, Ikrimah, dan Qatadah, ya, alaihim rahmatullah. Kemudian yang kedua maknanya adalah at-ta'ah. Udkhulu fi silmi, udkhulu fi ta'ah kafah, masuklah kalian ke dalam ketaatan secara totalitas, secara utuh, menyeluruh. Ini penafsiran dari Al-Imam Tsauri rahimahullah. Naam. Kata Tsauri, fi anwa'il bir kulliha. Ya, hendaklah kalian masuk ke dalam seluruh, ya, cabang-cabang kebaikan. Antara tafsir yang pertama yang menafsirkan as-silmi di sini adalah Islam, ataupun yang kedua dengan ketaatan atau kebaikan, itu hakikatnya satu. Ketaatan itu adalah Islam, dan Islam itu adalah ketaatan. Sama. Saling menjelaskan. Ya. Karena Islam itu adalah ketaatan. Ketaatan untuk meyakini, ketaatan untuk membenarkan dan mengimani apabila khabar, kisah-kisah. Dan ketaatan untuk meninggalkan apabila perkara yang diharamkan. Dan ketaatan untuk mengerjakan apabila itu sebuah perintah. Ay udkhulu fil islami kullih, fala ta'khudu ba'dahu wa tatruku ba'dah, bal ya'khudu al-muslimu minal islam ma yastati' wa la yaqtasiru ala ba'dihi wa yaqulu hadha yakfi. Itu masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Jangan kalian mengambil sebagian, meninggalkan sebagian yang lain, ya, seperti kebiasaan orang-orang Yahudi. Orang Yahudi ahlul kitab demikian. Ya, yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Mereka beriman dengan sebagian kandungan Taurat dan Injil, ya, Alkitab yang ada pada mereka, kemudian mereka mengingkari dan mengkufuri sebagian yang lain. Ini juga bukan mukmin, bukan muslim hakikatnya. Ya, tapi dia kafir. Kapan dikatakan muslim, mukmin? Apabila dia beriman dengan seluruh apa yang datang dari Islam. Oleh karena itu, apabila seorang betul-betul, ya, ingin menjadi seorang muslim sejati, ya, maka hendaknya dia betul-betul mencukupkan dengan, ya, manhajun nubuwah dalam berislam. Mencukupkan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, demikian pula menjadikan barometer dan standar untuk memahami keduanya dengan pemahaman para sahabah. Ya, jangan seperti, ya, perbuatan sebagian mereka. Ya, pilih-pilih. Pilih-pilih. Akidah kami Asy'ari. Ya. Suluk dan akhlak kami Ghazali. Dan fikih kami adalah Syafi'i. Ya. Pilih-pilih, enggak insaf. Ini, ya, melisi ayat tadi. Ya, menyandarkan sumber ilmu kepada pribadi. Ada khata. Ya, berbahaya yang seperti ini. Sebagian, ya, mengatakan akidah kami salafi. Harakah kami ikhwani. Akhlak kami tablighi. Irsyadi. Ini mengisi ayat tadi. Ya, demikian pun sebagian ucapan, sebagian mereka. Ya, kalau belajar akidah tauhid, kemana pak? Ya, belajar sama salafi, akidahnya mantep, top pokoknya. Terus kalau saya pengen belajar adab, akhlak gimana? Oh, jangan sama salafi, keras mereka itu. Gak ada toleransi, eksklusif. Terus sama siapa belajarnya pak? Sama itu loh, yang suka keliling kesana kemari, sama jamaah tabliknya. Sama jamaah tabrik saja. Itu akhlaknya masya Allah, bagus. Bagus. Ya subhanallah. Disangkanya, dikiranya, apa yang datang dari Nabi, apa yang datang dari para sahabat, itu hanya membahas masalah akidah tok, masalah prinsip-prinsip keyakinan saja. Lah, tidak demikian. Ya, Islam itu lengkap. Apa yang Nabi wariskan kepada umat itu sempurna, mencakup, meliputi semua masalah yang menyentuh sendi-sendi kehidupan manusia, baik akidah, keyakinan, akhlak, muamalah, ibadah, ada semuanya, lengkap. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikutilah jalan Nabi, ikutilah sunnah Nabi. Jangan kalian mengada-ngada dalam masalah agama. Cukup baik kalian itu. Contoh-contoh yang kita sebutkan tadi itu sudah masuk dalam ranah mengada-ngada. Hati-hati. Ya. Harumnya nama-nama para sahabat. Ya. Jayanya Islam di masa dahulu kala. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah yang murni, yang tidak tercampuri dengan pemikiran-pemikiran manusia. Nah, hati-hati. Nah, ada sebagian loh, kenapa? Masalah sia-sia, masalah politik, pemerintahan kok, yang jadi acuan kok Ikhwani, ya, orang-orang partai, ya, pengikut Hasan Al-Banna, ya, Yusuf Qardawi dan semisalnya. Ya, karena mereka itu dalam masalah, ya, organisasi, gerakan-gerakan mereka betul-betul terorganisir, punya pengalaman mereka. Kalau salafi tak masuk, gak punya pengalaman mereka itu, taunya baca kitab tok, ngaji saja, gak mau demo, ya, gak berani dengan pemerintah, gak masuk kata mereka. Jadi jangan belajar masalah politik dengan Ahlussunnah, ya, dengan salafi. Belajar sama mereka itu, orang-orang Ikhwanul Muslimun katanya, mereka itu punya pengalaman dalam bab itu. Ya, subhanallah. Kata Al-Imam Malik rahimahullah, ma yasluhu aw la yasluhu amru hadhihi al-ummah illa ma yuslihu awwalaha. Tidak akan baik urusan umat ini kecuali dengan apa yang telah membuat baik urusan umat-umat sebelumnya, generasi yang sebelumnya. Jangan dikira permasalahan yang kita hadapi sekarang itu ada permasalahan-permasalahan yang baru muncul, baru ada, kemudian butuh solusi yang kita harus mikir sendiri. Nggak. Mungkin secara rinci masalahnya baru ada, baru muncul. Tapi hakikatnya kalau dikaji, betul-betul ilmu syar'i, itu ada solusinya. Dan itu sudah ada di masa dahulu. Sekarang misalkan, masalah muamalah dengan para penguasa yang zalim. Ya, penguasa yang zalim. Apakah munculnya penguasa yang tidak adil itu baru sekarang? Ya, enggak, sudah ada sejak dahulu kala. Oh, dulu kan khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, enggak masalah memang. Ya. Ya, kata-katakan iya, tapi yang setelahnya apakah mulus begitu saja? Kondisi, ya, kaum muslimin aman? Nah, ada ujian dari Allah. Ya, dan seperti yang Nabi sebutkan, bahwa semakin jauh dari zaman kenabian itu semakin buruk kondisinya, semakin jelek, jauh dari ilmu, sehingga potensi munculnya kezaliman baik dari bawah ataupun ke atas sampai munculnya penguasa yang zalim itu terjadi. Dan itu ujian bagi umat. La yati alaikum zamanun illa waladhi ba'dahu syarrum minhu. Kata Nabi dalam hadis Anas dalam Sahih Bukhari. Tidak akan datang satu masa ya kepada kalian melainkan yang setelahnya itu lebih buruk kondisinya daripada yang sebelumnya. Ya, daripada yang sebelumnya. Nah, sehingga penting bagi kaum muslimin untuk mengikat dirinya dengan apa? Dengan ilmu syar'i. Harus banyak-banyak belajar. Ya. Makanya kata beliau, ya, namun di sini sepantasnya bagi seorang muslim itu mengambil Islam mayastati', apa yang dia mampu. Pelajari. Ya, tidak ada kata terlambat. Ya, jangan dikira dahulu para sahabat itu belajar Islam itu mudah-mudah kayak anak-anak kita ini yang masih belasan tahun. Ya. Dulu para sahabat itu belajar Islam itu sebagian mereka bahkan banyak di antara mereka yang sudah sepuh, Pak. Sepuh. Ya, sudah masa pubernya sudah lewat jauh. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala an. Itu kan menantu Rasulullah. Ya, pikiran kita kalau menantu kan biasanya lebih muda daripada mertua, ya. Iya, gitu kan. Tapi ternyata Utsman itu lebih tua daripada Nabi. Lebih tua. Lebih tua. Artinya belajar Islam ya juga di masa tua, sudah sepuh. Ya. Belum lagi yang lainnya. Tapi kejujuran, keikhlasan, ya, kesungguhan mereka untuk memperbaiki diri, ya, karena mereka sebelumnya hidup di tengah ya zaman kebodohan. Lingkungan yang jauh dari ilmu, ya, dapat hidayah, subhanallah, disyukuri, Allah tambah nikmatnya, dipermudah untuk belajar Islam dan beramal dengan Islam, dibukakan pintu-pintu besar amalan, ya, apa itu, hijrah, jihad, sedekah, belum lagi rukun-rukun Islamnya luar biasa. Ini para sahabat. Ya. Oleh karena itu, kata Mujahid bin Jabir rahimahullah dalam Sahih Bukhari, kata beliau, lan yanalal ilma mustahin wala mustakbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu orang yang pemalu dan orang yang sombong. Ya. Seorang pemalu, pemalu tanda kutip ya, malu yang negatif, yang jelek, ya, malu dengan kebaikan itu sebenarnya tercela. Nah, malu untuk ngaji, malu untuk sholat, malu untuk menampakkan jati diri sebagai seorang muslim, berpenampilan sebagai seorang muslim, malu. Nanti saya dibilangin, wah sok suci, wah saya dibilang macam-macam ini, saya minder, saya sholat aja baru sekarang ini, saya juga baru berjalan Islam, wah saya malu, ya dikata-katain seperti ini. Nah, tidak ada rasa malu itu, hilangkan itu. Itu was-was syaitan, tinggalkan itu. Jauh-jauh. Ya, enggak peduli sudah omongan orang, yang jelas kita di atas kebenaran. Demikian keseriusan para sahabat dahulu. Dan itu menjadikan mereka mulia. Mulia mudanya ataupun tuanya. Mulia mereka dengan Islam. Ya, makanya kata sebagian salaf mengatakan, "Layan bulur rajul hatta ya'khudzal ilma amman huwa dunahu wa amman huwa mithluh wa amman huwa fawqahu." Tidak cerdas seseorang sampai dia mau mengambil ilmu dari orang yang lebih junior di bawahnya, baik dari sisi usia ataupun predikat status. Demikian pula mengambil ilmu dari yang selevel, yang sebaya, atau mengambil ilmu dari yang di atas, yang lebih senior, tentu itu. Artinya orang yang cerdas itu adalah orang yang betul-betul memanfaatkan momen-momen yang emas untuk bisa mendapatkan ilmu. Ada masukan, ada nasihat, ada teguran, ada faedah dari anak-anak. Ya. Itu ilmu. Ya. Mau menyimak, ya, anak kita baca Quran, ya, dia memperdengarkan kepada kita baca Quran, membaca surat, juz yang kita sendiri belum hafal, ini tawadu'an. Menunjukkan kita itu betul-betul menghargai ilmu yang ada pada anak kita. Junior ini, anak kita. Yang kalau gak ada kita, ba'dallah tentunya gak ada anak ini. Tapi kita mau. Ini bukti orang cerdas. Ya, atau misalnya sebaya. Yang lebih-lebih, yang senior. Ya, ilmu dari mereka. Maka kata Nabi apa? Dalam hadis yang sahih, al-hikmatu dhallatul mu'min. Ilmu itu, hikmah itu adalah barang hilangnya seorang mu'min. Ya, kapan dia mendapati ada momen kesempatan untuk dapat faedah, dapat ilmu, dapat ngaji, dapat taklim? Manfaatkan. Dengarkan. Simak. Ya. Wa la yaqtasiru ala ba'dihi wa yaqul hadza yakfi. Ya, ini surah Muslim ya. Jadi dia berupaya untuk mempelajari ya dan mengamalkan apa yang dia mampu dan tidak mencukupkan dengan sebagiannya saja. Makanya ilmu itu luas ya. Luas sekali. Ya, yang kalau seandainya kata para ulama umur kita yang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk hidup ini dicurahkan digunakan untuk belajar ilmu semuanya itu nggak cukup, nggak cukup umur, nggak cukup waktu, banyak hal, banyak ilmu yang kita tidak bisa menguasainya. Makanya barang siapa yang mengatakan saya sudah mengetahui semua perkara dalam Islam, kadzib, dusta dia. Dusta. Ya, jangan dipercaya. Itu orang sombong. Ya. Nah. Orang yang sombong. Sehingga seorang hendaknya betul-betul berupaya untuk mempelajari apa yang dia mampu dan tidak mencukupkan dengan sebagiannya kemudian dia mengatakan ah ini sudah cukup sudah. Ilmu saya sudah tinggi, ya, dan seterusnya. Wal Islam huwa al-istislamu lillahi azza wa jalla bi tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Lalu apabila ada yang bertanya, apa itu Islam? Islam itu kata beliau adalah al-istislamu lillahi bi tauhid. Seseorang itu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Ya. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Dan tunduk kepada Allah dengan menaatinya. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Itulah Islam. Itulah Islam. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima syajara bainahum. Thumma la yajidu fi anfusim haraja mimma qadait. Wa yusallimu taslima. Ya. Tidaklah mereka beriman wahai Nabi. Ya, sampai mereka mau menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim pemutus keputusan, ada khilaf, ada perselisihan, kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bagaimana bimbingannya, bagaimana arahannya, bagaimana keputusannya, apa hukumnya, kembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kemudian ketika diputuskan itu gak ada rasa berat hati, kongkol, jengkel, gak terima, ya, tidak ada. Kemudian dia pun pasrah, menerima dengan sepenuh hati. Inilah Islam. Ya. Bertahun-tahun lamanya sholat, tapi dongkol. Kenapa sih ya? Islam kok ada kewajiban sholat. Capek saya. Saya banyak kesibukan, banyak ini, banyak itu. Percuma sholat Anda itu. Ya, Anda sholat, tapi Anda membenci sholat. Ya, dzalika bi'annahum karihu ma amar Allah. Ya. Ya. Yang demikian itu disebabkan karena mereka membenci apa yang Allah perintahkan. Akhirnya apa? Fahbatu amalahum. Terhapus seluruh amalan mereka. Enggak boleh, ya. Seorang muslim itu harus tunduk pasrah menerima apa yang Allah tetapkan. Jadi zahir dan batin sama. Ya, puasa Ramadan tapi ngerundel ya. Capek ya puasa. ngeluh sana sini. Enaknya makan ini makan itu. Puasa-puasa tapi gerundul dari pagi sampai sore. Ya. Ini hati-hati, khawatir yang seperti ini, Pak. Menunjukkan Anda benci, Anda tidak pasrah, tidak menerima dengan apa yang ditetapkan sehingga itu bisa menggugurkan amalan. Hati-hati. Ya, kenapa sih seorang itu harus ngaji, harus belajar thalabul ilmi sebelum beramal? Kan kalau diserahkan ke masing-masing kan enak, bebas. Bahaya yang seperti ini, ya. Berbahaya. Taib. Kemudian di sini kata beliau bahwa seorang muslim, ya, Islam itu adalah seorang pasrah, berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Mentauhidkan Allah mencakup tiga jenis tauhid. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Ya. Tauhid rububiyah yang mencakup meyakini Allah sebagai satu-satunya pencipta, Allah sebagai satu-satunya pengatur jagat raya, dan Allah sebagai satu-satunya penguasa alam semesta. Termasuk yang memberikan rizki, ya, menurunkan hujan, yang menghidupkan serta mematikan, dan yang lainnya. Ini tauhid rububiyah. Karena siapa yang meyakini ada di sana selain Allah yang menciptakan alam semesta, atau ikut andil dalam mengatur jagat raya, atau punya kemampuan menghidupkan atau mematikan, ya, maka tidak sempurna tauhidnya, bahkan terancam batal tauhid dan imannya. Yang kedua, mentauhidkan Allah dalam hal uluhiyah, ibadah, yaitu ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Ya, seluruh ibadah yang ia kerjakan niatnya untuk Allah, ikhlas. Demikian pula mengarahkan, mempersembahkan ibadah yang ia kerjakan untuk Allah semata, tidak diberikan kepada selainnya. Ini tauhid ubudiyah ataupun uluhiyah. Demikian pula tauhid asma wa sifat. Naam. Masih panjang ya pembahasan terkait dengan poin ini, insyaallah dilanjutkan pada kajian akan datang bismillahi taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.